wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan berbahagia mendapatkan nikmat dari sisi Allah di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, telah berlalu pembahasan tentang metode atau kiat-kiat menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran, yaitu diantaranya dengan kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari, mengamalkan hafalan dalam kegiatan sehari-hari, dalam sholat, sholat fardu maupun sholat sunnah. Apa yang telah dihafal itu dibaca. Demikian pula di waktu-waktu yang luang, di waktu-waktu yang luang Al-Quran tetap dibaca, dihafal, sambil duduk, sambil berjalan, dihafal, supaya tidak hilang, supaya tidak hilang dan lepas. Kurangnya kita dalam mengamalkan apa yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran, kurangnya kita dalam sholat malam menjadikan apa yang kita hafal itu banyak yang terlupa. Mengandungnya kita bersemangat dalam menjaga, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan apa yang telah kita hafal. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan ganjaran yang besar dari apa yang kita baca, yang kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Adapun di siang hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana beliau radhiyallahu anhu telah berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, di atas waktunya. Di dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan, as-salatu li waktiha, sholat untuk waktunya. Di dalam lafal yang lain Rasulullah juga menyatakan, As-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktunya. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah adalah menegakkan salat di awal waktunya. Menegakkan salat di awal waktunya. Dan kalau kita melihat dari beberapa riwayat hadis, itu menunjukkan hal ini. Artinya apa? Rasulullah dan para sahabat mengamalkan hal ini. Mereka banyak mengerjakan sholat, khususnya sholat lima waktu, di awal waktunya. Di awal waktu. Sholat subuh dilaksanakan di awal waktu. Dilaksanakan di awal waktu. Tidak diundur-undur. Tidak disepelekan kemudian apa diundur-undur pelaksanaannya. Iya. Kemudian ada satu hadis yang berkaitan dengan salat subuh. Hadis Rafi' bin Khudaij. Hadis dari sahabat Rafi' bin Khadij. Bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Asbihu bisubh. Masuk subuh, masuklah kalian di waktu subuh. Apa makna dari hadis ini? Maksudnya adalah perpanjang bacaan kalian dalam salat subuh. Perpanjang salat subuh kalian dan bacaan salat subuh kalian. Iya. Ini Rasulullah memerintahkan untuk membaca bacaan-bacaan yang panjang dalam salat subuh. Di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa dalam salat subuh itu dianjurkan untuk membaca apa? Surat-surat dari Diwanul Mufassal. Surat-surat mufassal yang panjang. Dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai dengan An-Naba' atau Amma Yatasalu. Ya. Dan juga Rasulullah pernah membaca surat-surat yang lain selain dari Tiwalul Mufassal. Surat-surat yang panjang, bahkan pernah juga beliau membaca surat yang pendek. Tetapi beliau yang nampak itu dalam salat subuh banyak membaca bacaan-bacaan yang panjang. Surat-surat yang panjang. Iya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah memerintahkan demikian. Kenapa? Fa innahu a'dhamu li ujurikum. Maka sesungguhnya hal itu memperlama salat subuh, memperpanjang bacaan salat subuh itu a'dhamu li ujurikum. Itu lebih besar pahala untuk kalian. Lebih besar pahala untuk kalian. Di waktu subuh adalah waktu yang penuh barokah. Itu Rasulullah mendoakan umat ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku. Berikan barokah untuk umatku di waktu paginya. Waktu pagi itu waktu yang penuh dengan barokah. Itu selayaknya seorang muslim memanfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya untuk ibadah maupun kegiatan yang lain yang manfaat. Maupun kegiatan yang lain yang manfaat. Iya. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Al-Khamsah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibn Hibban. Dan juga ulama yang lain. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi hadis ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan pelaksanaan sholat subuh itu apa? Diundur-undur. Walaupun ada hadis apa? Asfiru bis subuh. Sampai teranglah kalian sholat subuh, laksanakan sholat subuh sampai terang. Ini bukan artinya apa? Sholat subuhnya dimulai ketika cahaya sudah mulai terang, terang sekali. Bukan, tapi apa? Karena lamanya sholat, pelaksanaan sholat subuh, sehingga selesai sholat subuh itu suasana sudah agak terang. Timur, di ufuk timur sudah terang. Iya. Ya, hadirin jemaah rahimakumullah. Dimulai sholat-sholat yang lain, sholat maghrib, dilaksanakan di alam waktu. Bila kita mendapatkan keutamaan yang agung ini, karena di waktu pelaksanaan sholat di awal waktu itu dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh Allah. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya juga demikian. Hanya saja untuk sholat duhur, apabila dalam kondisi yang panas sekali, tentu bisa ditunggu pelaksanaannya hingga suasana agak segar atau dingin. Ya, tidak terlalu panas. Sholat isya, bagaimana dengan sholat isya? Dalam sholat isya, Rasulullah SAW itu wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Untuk sholat isya, terkadang beliau itu menyegerakan pelaksanaannya. Dan terkadang beliau mengundurkan pelaksanaan sholat isya. Agak diundur sedikit pelaksanaannya. Iya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Apabila Rasulullah melihat para jamaah, para sahabat itu sudah berkumpul, ya segera ditegakkan sholat isya. Hanya saja ketika Rasulullah melihat para sahabat berlambat-lambat, belum pada kumpul, beliau akhara, beliau akhirkan pelaksanaan sholat isya. Agak diundur. Yang jelas tidak sampai tengah malam. Karena kalau sampai tengah malam itu waktu terakhir untuk sholat isya. Bagi orang-orang yang tidak darurat. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu adalah satu perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu diketahui bahwa orang-orang yang menegakkan sholat lima waktu, maka dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa, mendoakan kedua orang tuanya, baik itu di akhir-akhir sholat maupun di waktu yang lain, maka berarti dia telah berterima kasih kepada kedua orang tua. Iya. Dan ini adalah satu yang diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman apa? Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali itu. As-Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah pernah berkata, man shalla shalawat al-khamsa faqad syakara Allah ta'ala. Barang siapa yang salat lima waktu, melaksanakan salat fardu lima waktu, faqad syakara Allah ta'ala. Sungguh dia telah bersyukur kepada Allah ta'ala. Man da'a liwalidayhi fi adbari shalawat faqad syakarahuma. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya dengan kebaikan di akhir-akhir sholat, maka sungguh dia telah bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi kita menegakkan sholat berarti kita bersyukur kepada Allah. Itu wujud kesyukuran kita kepada Allah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Berkaitan dengan orang-orang yang menjamak sholat tanpa udzur. Kalau kita lihat dari hadis yang kita baca tadi, Rasulullah menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. Berarti apa? Tidak kemudian apa? Tidak benar kalau menjamak sholat. Sebab kalau menjamak sholat berarti bukan sholat di waktunya. Bukan sholat di awal waktunya. Menjamak sholat tanpa udzur itu termasuk dosa besar. Kata Ibnu Umar, atau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-jam'u baina salataini min ghairi 'udrin min al-kaba'ir. Al-jam' menjamak baina salataini di antara dua salat, min ghairi 'udrin tanpa uzur, min al-kaba'ir termasuk dosa besar. Iya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menanggapi hal itu. Nanya memberikan komentar. Fa idza kana hadza fil jam'i min ghairi 'udrin, maka jika hal ini termasuk dosa besar, ini dalam hal menjamak sholat tanpa udzur, fa kaifa bitafwid min ghairi udrin, maka bagaimana dengan apa, bagaimana luput dari sholat tanpa udzur? Bagaimana meninggalkan sholat tanpa udzur? Ini, kalau menjamak tanpa udzur saja itu dianggap dosa besar menurut Umar bin Khattab, maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Ya, yang tidak sholat. Ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian berkata Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla, la dhanba inda Allah jala jalaluhu ba'da syirk a'zam min syai'aini. Tidak ada dosa di sisi Allah jala jalaluhu setelah syirik yang paling besar daripada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama apa? Ta'ammudu tarkis sholah, sholati fardin, sengaja meninggalkan sholat fardu, hatta yakhruja waktuha, tawaktaha, sampai keluar waktunya. Hatta yakhruja waktuha, sampai keluar waktu. Asani yang kedua, qatlu mu'min au mu'minatin amdan bi ghairi haqqin. Dosa yang paling besar setelah kesyirikan, selain meninggalkan sholat fardu sampai atau melaksanakan meninggalkan sholat fardu sampai keluar waktu, adalah yang kedua adalah membunuh jiwa orang laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman dengan sengaja tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Di sini disebutkan apa? Oleh Ibnu Hazm bahwa sengaja meninggalkan sholat fardu sampai keluar waktunya, ini termasuk dosa yang sangat besar setelah kesyirikan. Setelah kesyirikan. Maka sungguh selamatlah orang-orang yang sholat di awal waktu. Dan sungguh telah mendapatkan keutamaan yang besar orang-orang yang sholat di awal waktu, melaksanakan sholat jamaah di awal waktu. Dan dari sini apa? Ini sebagai peringatan bagi kita semua, jangan bermudah-mudahan, jangan menyepelekan masalah sholat, jangan sampai kita mundur-mundur pelaksanaan sholat. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah atau Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, summa ayyun, kemudian apalagi wahai Rasulullah amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW menjawab, summa birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua itu masih hidup maupun orang tua itu sudah meninggal. Ketika kita orang tua masih hidup, maka kita apa? Kita taat kepada orang tua dalam perkara yang baik. Kita berkata dan tutur kata yang baik, yang sopan. Kita bersikap dan sikap-sikap yang sopan di hadapan kedua orang tua. Kita bantu orang tua kita, kemudian kita doakan mereka dengan kebaikan. Kita doakan mereka dengan kebaikan. Itu adalah bentuk-bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Tapi sungguh jauh keadaan anak-anak sekarang. Mereka banyak yang berani kepada orang tua, berkata kasar kepada orang tua, mengancam orang tua, bahkan membunuh orang tuanya. Suatu dosa yang besar, bentuk sikap durhaka kepada kedua orang tua. Hendaknya kita apa? Senantiasa menyayangi kedua orang tua, mencintai kedua orang tua, membantu orang tua dan taat kepada mereka dalam perkara yang baik. Bertutur kata yang baik, yang halus, yang sopan. Bersikap yang baik di hadapan kedua orang tua, termasuk kepada guru, karena guru dikatakan apa? Sebagai orang tua kedua kita setelah orang tua kita kandung. Iya. Berikutnya sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kunin apalagi wahai Rasulullah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab apa? Al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Disebutkan jihad setelah birrul walidain, atau didahulukannya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian baru jihad. Ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Karena itu apabila jihad itu hukumnya fardu kifayah, harus seizin kedua orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka tidak boleh berangkat. Untuk apa? Jihad yang hukumnya fardu kifayah. Berbakti kepada orang tua itu lebih utama ketika jihad itu fardu kifayah hukumnya. Iya. Berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Iya, yang memerangi kaum muslimin, berjuang dalam rangka menegakkan Islam, meninggikan kalimat tauhid. Kenapa? Yang dikatakan jihad di jalan Allah adalah dalam rangka apa? Meninggikan kalimat tauhid. Bukan karena kesukuan, bukan karena dia ingin dipuji, ingin dikatakan pahlawan, bukan karena urusan-urusan dunia, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu itu pun dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan taufik untuk belajar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala mubisab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.